Ya, awalnya kegelisahan sih. Kegelisahan kayaknya nggak kelar-kelar nih ngurusin penyakit dengan obat-obatan. Artinya pasien makin bertambah, obat semakin banyak, dan sekarang malah banyak antibiotik sudah resisten, gitu kan. Kemudian, kayak saya bahasa saya itu kayak nabur garam di laut, gitu. Terus pertanyaannya itu apakah Islam tidak punya konsep? Jadi Islam itu kan politik, Islam punya konsepnya, ekonomi punya, sosial semua, masa kesehatan nggak diatur sih gitu loh. Itu kegelisahannya. Terus dan mulai saya belajar gitu kan, membaca, emang nggak ada sekolahnya, jadi kebanyakan belajar otodidak, bagaimana menggabungkan ini dan buku-buku yang saya baca segala macam. Oh ternyata ini, ternyata jadi gitu. Ya alhamdulillah tuh dapat sekolah dokter, ya saya cuma dokter umum sih. Tapi ya dari situ saya bersabar, ternyata ilmu kita yang dikasih itu kalau kita manfaatkan satu semester saja itu luar biasa. Bagaimana kita membahas anatomi, bagaimana seorang dokter bedah itu tidak akan ada dokter bedah di muka bumi ini kalau trombosit nggak ada. Itu kuasa Allah kayak begitu. Jadi ilmu Allah itu luas banget. Jadi justru malah saya banyak belajar tuh di universitas kehidupan. Belajar saya di situ justru. Jadi bagaimana melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bagaimana kita melihat kenapa ada buah, misalkan kita bicara kurma, kurma ada kurma yang masih mengkel, kurma yang sudah kering, kurma yang basah, itu semua manfaatnya beda-beda semua. Ya, kayak begini tadi saya tanya kepada bapak yang produksi ini, saya kata, ini tingkat kemanisannya bisa diatur, tingkat kemanisannya bisa diatur dengan nutrisi yang diberikan. Itu kan dari ujung-ujungnya, dan itu ujung-ujung nutrisi. Pada buah ini, bahkan dia mengatakan bahwa kalau sampai tingkat kemanisan 14 udah rasanya itu kayak stroberi. Itu dari nutrisi dari mana? Dari tanah. Maka kita belajar dari tanah. Bagaimana Allah menjelaskan dalam surah Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah, dan kami ciptakan manusia dari tanah. Maka komposisi mineralnya badan kita itu isi banget dengan komposisi mineral yang ada di tanah. Artinya apa? Kalau mau sehat kembali ke tanah. Kita dari tanah dan kembali pada tanah. Maka saya kadang-kadang ya bersyukur banget, maksudnya banyak orang bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan ini, dan itu semua tidak lain menjadikan mereka makin kagum dengan Allah. Saya juga nggak butuh dikagumi gitu kan. Apa yang saya mau kejar adalah bagaimana kita menyadari bahwa kita itu adalah miliknya Allah, ciptaannya Allah, dan kesehatan yang kita akan dapatkan dari hal sederhana. Apa sih yang saya coba teman-teman lihat, apa sih yang saya sampaikan? Cuman kunyit, jahe, jeruk lemon, itu gitu-gitu doang sebenarnya. Tapi ketika kita semua mengikhlaskan diri kita untuk menjadikan itu sebagian dari ketaatan, maka efeknya banyak banget. Itu kegelisahan awalnya. Akhirnya saya menulis buku saya yang pertama itu judulnya Jurusnya Rasulullah, dan jangan tanya buku itu ada apa tidak sekarang. Habis semua. Karena gak ada lagi diproduksi sih. Lagi mau direvisi, tapi kayak anak bikin skripsi gitu loh. Lama gitu loh. Mager Ustaz ya? Ya gitu. Okay. Jadi itu awalnya, dan akhirnya saya mencoba, dan cara paling baik untuk menyampaikan ini kepada umat ya dari masjid ke masjid. Nah, kalau Anda tanya sama saya sekarang, saya nggak praktek. Prakteknya di mana? Di masjid. Jadi kalau pasang ikhizian, kalau misalnya Anda pertanyaan dan sempat ketemu ya saya jawab. Kenapa? Saya mikirnya sekarang dengan misalkan saya praktek, satu orang saya harus habiskan setengah jam satu orang. Ya, saya dulu belajar, bekam saya belajar, macam-macam, Alhamdulillah kasih kesempatan belajar. Satu orang, satu jam, setengah jam. Tapi ketika sekarang saya menulis, ya dengan ribuan like, kan efeknya banyak banget. Kita butuh yang massal. Jadi konsep kesehatan yang ada dalam benak saya sekarang, dia harus gratis. Kalau nggak gratis, dia harus murah dan mudah didapatkan. Dan itu sudah Allah hamparkan di atas bumi ini. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu la. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami segenap penjuru. Kenapa kunyit warnanya kuning, kenapa kencur warnanya putih, kenapa anggur warna, dan lihat anggur itu susunannya kayak apa. Jadi semakin kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah, semakin kita kagum gitu kan, bahwa Allah itu sayang banget dengan kita. Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita untuk hidup di muka bumi ini, untuk menjalankan sebagai khalifah dan Abdullah, tanpa memberikan itunya, apa namanya, perangkatnya. Maka ada tomat ada likopennya, anti kankernya. Ketika mau dapat likopennya dari mana? Belajar, ternyata likopen pada tomat itu bisa keluar kalau sana dikukus. Kan optimal likopen atau anti kankernya ya dikukus dulu tomatnya, di steam gitu loh. Bagaimana brokoli gitu kan, brokoli itu punya satu bahan namanya sulforafan itu kalau kita makan dia seperti mesin bulldozer pembersih. Jadi setiap tumbuhan yang Allah ciptakan di situ ada kebesarannya Allah, teman-teman sekalian. Ya. saya sempat kagum ada seorang ibu-ibu di Gorontalo, dia menulis ulang, 3000 postingan saya di IG itu. Kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia ujung-ujungnya Allah Maha Kuasa, dia bilang. Allah Maha Besar, Allah begitu sayang dengan kita. Segala macam itu yang saya pengen sebenarnya. Ya, seperti itu. Baik, Ustaz.